Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali dars kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, barakallahu fikum. Dan malam ini kita memasuki subbab ketujuh dari bab kedua. Nah, yaitu fi ilmu akad dan khairu mu'akad binun taukid. Barakallahu fikum. Nah, lihat halaman 192. Nah, di dalam kurung yang bertulisan Arab itu salah ketik ya, kebalik, antum perbaiki. Al-fi'lul mu'akkad wa ghairul mu'akkad. Yang dalam kurung judul, yang judul dalam kurung diperbaiki. Yang benar al-fi'lul mu'akkad wa ghairul mu'akkad. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan sebelum masuk bab ini, yaitu subbab ketujuh ini, sepertinya masih tersisa pembahasan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Tersisa sedikit ya. Benar? Nah, yaitu pada poin E, yang poin E belum kita baca. Nah, karena itu kita selesaikan dulu yang poin E. Kemudian setelah itu kita masuk ke fi'il mu'akad dan ghairu mu'akad. Nah, silakan bergantian membaca. Nah, Mas Yundi, yang halaman 190, menyelesaikan itu dulu. 100 menyelesaikan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang E, ada beberapa fi'il berbentuk majhul seperti di atas. Fi'il ini terkadang dibuat fi'il ma'lum namun dihukumi syadz. Fi'il tersebut antara lain buhita, artinya tercengang atau diam kebingungan. Bahil khosmu, artinya lawan tercengang atau diam dalam kebingungan. Nah, zukima, artinya menderita. Ya, cukup, hasib. Maksud dari poin A ini yaitu apa? Menjelaskan bahwa fi'il-fi'il ini secara asal pemakaiannya adalah bentuknya majhul, meskipun diartikannya maklum. Fi'il-fi'il ini secara asal pemakaiannya majhul. Nah, namun terkadang fi'il-fi'il ini dipakai maklum, dibuat maklum. Nah, namun dihukumi syad. Dihukumi syad, apa maksudnya? Keluar dari kaidah. Nah, menyelisih kaidah, karena kaidahnya fi'il-fi'il ini dibuat majhul meskipun memiliki arti maklum. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa buhita? Nah, buhita ini yang sesuai dengan kias buhita. Kemudian dibuat maklum menjadi bahital khosmu. Bahital khosmu, lawan tercengang atau diam dalam keadaan kebingungan. Nah, itu ya. Begitu juga yang fi'il setelahnya, fi'il di bawahnya, sukima. Nah, Zaidun sukima, apa artinya? Zaid terserang flu, salasma. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fi'il ini dibikin maklum, zakamahullahu atau zakama Zaid, zakamallahu Zaidan. Nah, atau zakamahullah, artinya Allah menimpakan flu kepadanya, kepada Zaid. Nah, ini jarang dipakai, maklum ini jarang. Atau sad. Nah, seringnya dipakai majhul, yaitu sukima Zaidun atau Zaidun sukima. Lanjutan, Mas Jundi. Zakamahullahu, artinya Allah menimpakan flu kepadanya. Nutijat naqatun, artinya unta melahirkan. Natajahal natajaha ahluha, artinya pemilik unta telah melahirkan unta. Nah, artinya antum cukup mengatakan nutijat nutijat naqatun. Apa artinya unta melahirkan? Tanpa menyebut fa'il, yaitu kalimat ini datang dalam bentuk fi'il majhul setelahnya naibul fa'il. Itu kan? Nutijat fi'il majhul bukan? Fi'il majhul setelahnya naibul fa'il naqatun. Nah, apa bagaimana ngartikannya? Ngartikannya fi'il ma'lum, unta melahirkan. Nah, kemudian fi'il ini terkadang datang dan keluar dari kaidah, yaitu disebut syad dengan menyebutkan fa'ilnya, natajaha ahluha atau natajah naqatan ahluha. Artinya apa? Pemilik unta telah melahirkan unta. Yaitu pemilik unta sebagai bidan. Seperti bidan, nah gitu ya. Kalau yang melahirkan nam aksantum barakalafikum. Ya, lanjutan. Huzila artinya kurus, menjadi kurus. Hazalahul maradu artinya penyakit menjadikannya kurus. Dan yang lain sebagaimana dari fiil-fiil yang datang sama'i demikian. Dan lain sebagainya dari fiil-fiil yang datang sama'i demikian. Yaitu apa? Umdah, yang jadi umdah, yang menjadi pokok rujukan adalah sama'i, yaitu apa yang sudah berlaku pada literatur-literatur bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari pembahasan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Apakah ada pertanyaan pada pembahasan ini, fi'il ma'lum dan majhul? Kalau enggak ada, kita kembali ke apa yang dibaca di awal tadi, yaitu fi'il mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, Mas Abdul Hadi tafadhol membaca bergantian. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Bab yang ketujuh, pembahasan fa'il mu'akkad dan ghairu mu'akkad binuni tawqid. A. Pengertian fa'il mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Fi'il dari sisi dikuatkan dan tidaknya dengan nun taukid terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mu'akkad dalam kurung fi'il yang dikuatkan. Yang kedua, fi'il ghairu mu'akkad dalam kurung fi'il yang tidak dikuatkan. Fi'il mu'akkad yaitu fi'il yang akhir kalimah atau katanya bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah dalam kurung bertasydid ataupun khafifah dalam kurung sukun. Fi'il ghairu mu'akkad yaitu fi'il yang tidak bersambung dan nun taukid. Naam, barakallahu fikum. Nah, perhatikan apa yang tulis. Fi'il mu'akkad dan fi'il ghairu mu'akkad. Naam. Fi'il mu'akkad yaitu fi'il yang dikuatkan, dikuatkan dengan apa? Dengan nun taukid. Naam. Contoh. Tadribu, kamu sedang atau akan memukul, itu kan? Nah, kita kuatkan dengan nun taukid fi'il ini. Nun taukid ini ada dua. Pertama nun bertasydid disebut nun sakila. Yang kedua nun sukun disebut nun khafifa. Nah, barakalakum. Kalau kita kuatkan dengan nun bertasdid maka menjadi tadribanna. Tadribanna. Gitu ya. Kalau kita kuatkan dengan nun sukun menjadi tadriban. Tadriban. Nah. Lihat, perhatikan harokat. Yang sebelumnya tadribu harokatnya doma marfu ya. Nah, kenapa marfu? Karena tidak ada pengaruh nasab dan pengaruh jazm ya. Barakallahu fikum. Kalau kita bikin kalimat anta tadribu, kamu sedang atau akan memukul. Nah, antanya di situ domir mutasil, anta domir munfasil mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada tadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi doma. wal fa'iluhu damiru sadir bihi wujuban takdiruhu anta. Nah, berarti wujuban takdiruhu anta. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar. Nah, itu kan? Nah, sekarang kalimatnya kita ubah. Mau kita masukkan nun taukid. Nah, maka kita buat kalimat wallahi la tadribanna anta tadribu zaidan. Kalau kita bikin lengkap ya, yang atas tadi anta tadribu zaidan. Zaidan sebagai apa? Objek mafulun bihi, gitu kan? Nah, sekarang kita mau kita buat masukan nun taukid. Wallahi la tadribanna zaidan. Nah, apa artinya? Demi Allah, sungguh kamu wallahi la tadribanna zaidan. Demi Allah, sungguh kamu benar-benar akan memukul Zaid. Naam. Barakallahu fikum. Boleh juga. Nah, ketika ini kita bikin ini aja. Maka irobnya apa? Wallahi wawo harfu qasam. Lafzul jalalah muqsam bihi majrur. Majrur karena ada wawo yang jatuh huruf jir memiliki arti qasam. Nah, lam waqi'atun bijawab qasam tadribanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi litisalihi binun taqid. Menjadi mabni ya. Mabni tandanya fathah karena bersambung dengan nun taqid. Wa fa'iluhu mustatir wujuban takdiruhu anta zaidan mafulun bihinya. Nah, apa syaitnya? Fi'il mudhari yang tadinya marfu tanda rafa'nya doma berubah menjadi mabni tandanya fathah karena bersambung dengan nun taukid. Nah, boleh juga nun taukidnya diganti jari tasdid menjadi sukun. Wallahi la tadriban. Wallahi la tadriban. Nah, itu. Ganti diganti menjadi sukun. Nah. Nah, kemudian ketika diganti menjadi sukun, boleh nun sukun ini berubah menjadi alif. Boleh nun sukun berubah menjadi alif ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, la yusjananna wa la yakunan minasogirin. Nah, itu nun taukid sukunnya berubah menjadi menjadi alif. Nah, ini pembukaan berkaitan mukadimah berkaitan dengan nun taukid. Nah, apa arti taukid? Penegas. Kalau alau tadribu artinya kamu sedang atau akan memukul. Kalau tadribana artinya apa? Sungguh kamu benar-benar memukul atau akan memukul. Nah, itu ya. Nah, itu maksud dari nun taukid. Nah, namun nun taukid ini apakah hukumnya wajib harus ada atau tidak boleh ada nun taukid? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Kapan nun taukid itu harus ada, kapan boleh ada, dan kapan tidak boleh ada. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjutan bacaan. Akan berganti. Tadi sampai apa tadi baca? Sampai dalam kurung ya? Atau sampai bawah? Sampai apa? Iya, berganti. Berarti ganti, Mas Fadil. Bismillah. Berkata muallif hafizahullah, B. Jenis-jenis fi'il muqad, jenis-jenis fi'il muakkad dan ghairu muakkad. Jenis fi'il yang boleh diberi nun taukid dan tidak bolehnya antara lain. Yang pertama, semua fi'il madhi tidak diberikan padanya nun taukid kecuali yang syadz pada syair atau fi'il madhi tertentu yang memiliki arti mustaqbal atau akan datang. Menurut pendapat sebagian ulama. Nah, fi'il madhi tidak boleh diberikan nun taukid. Karena nun taukid itu hanya boleh pada fi'il mudhari' dan fi'il amr ya. Fi'il madhi enggak boleh. Kecuali, nah yang kecuali ini yang dianggap syad. Nah, kecuali yang syad artinya apa? Fi'il-fi'il madhi yang ada nun taukidnya berarti fi'il madhi yang syad. Karena secara kias, secara aturan tidak ada nun taukidnya. Nah, ya, terjadi pada apa? Pada syair. Pertama pada syair ya. Yang kedua pada fi'il madhi tertentu yang memiliki arti mustaqbal atau akan datang. Nah, secara asal apa arti fi'il madhi? Fi'il yang menunjukkan waktu lampau telah terjadi ya. Nah, kemudian ada fi'il madhi tertentu memiliki arti menunjukkan arti istiqbal atau akan datang. Nah, ketika itu boleh diberi nun taukid. Namun pemberian ini tetap sad. Nah, seperti dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan. Seperti pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa imma adrakanna ahadun falyatin nahral ladzi yarahu nara. Jika salah seorang benar-benar mendapati perkara ini, maka datangilah, yakni ambillah tawaran Dajjal yang berupa sungai yang dilihatnya sebagai api. Nah, sahihnya adroka. Adroka fi'il madi atau mudhari'? Fi'il madi. Apa mudhari'nya? Adroka yudriku, af'ala yuf'ilu, gitu kan? Af'ala yuf'ilu. Nah, di situ fi'il madi yang secara asal tidak dimasuki nun taukid, namun ternyata ada nun taukidnya. Nah, maka ini sudah sama'i. Sama'i dari apa yang sudah berlaku pada orang Arab, termasuk kita katakan sama'i ketika ketika perkara tersebut ada dalam hadis misalkan, atau ada dalam syair. Nah, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, yang lanjutan nomor 2. Kemudian yang kedua, semua fi'il amr boleh diberikan nun taukid, baik nun sakilah ataupun khafifah. Nah, barakallahu fikum. Semua fi'il amr boleh diberi nun taukid, baik nun taukid yang sakilah, yaitu nun taukid yang bertasdid, atau nun taukid yang khafifah, yaitu nun taukid yang sukun. Nah, lihat halaman 212. Halaman 212 antum lihat ada pembahasan nun taukid, iya kan? Tasrif lugawi fi'il mudhari' dan amr yang bersambung dengan nun taukid. Nah, di situ. Mengerti? Nanti antum untuk lebih mengerti pembahasan ini silakan baca sendiri ya. Halaman 212. 212 dan juga halaman 213. Nah, nun taukid ada pada fi'il mudhari', fi'il amr dan juga pada fi'il nahyi. Nah, antum lihat di situ tasrifannya. Yang suronna, asalnya apa yang suronna? Yansuru asalnya. Yansuru menjadi yansurona. Kemudian yansuroni, apa asalnya? Yansuroni tanpa tasdid. Asalnya yansuroni tanpa tasdid. Ketika masuk nun taukid menjadi yansuroni. Nunnya diberi tasdid, harokatnya kasro. Mengerti? Yansuruna, apa asalnya? Ada wawunya yansuruna. Ya. Ada wawunya, wawunya hilang. Apa dalil hilangnya wawu? Harokat doma, itu harokat doma itu dalil hilangnya wawu. Nah, kalau yang paling atas antum melihat yang surona, fathah kan? Yang surona. Nah, dan seterusnya sudah ada tasrif lugawinya ya di situ. Nah, baik untuk fi'il yang sohe ataupun fi'il yang mu'tal, gitu ya. Nah, lanjutan bacaan. Kemudian yang ketiga, adapun fi'il mudhari, maka ia memiliki beberapa keadaan, yaitu A. Wajib, yakni wajib diberikan nun taukid, yaitu apabila fi'il mudhari'nya berupa fi'il musbat, yakni positif. Maksudnya tidak diawali ma nafiya atau la nahiya atau lam dan yang semisalnya, itu fi'il musbat. Tidak diawali oleh nahi atau nafi. Nah, lanjutkan. Itu apabila fi'il mudhari'nya berupa fi'il musbat, positif, mustaqbal, memiliki arti akan datang. Maksudnya bukan arti hal. Kalau arti hal arti sekarang. Kalau mustaqbal arti akan datang. Karena fi'il mudhari' itu bisa arti hal, bisa juga artinya istiqbal. Ya, lanjutkan. Untuk jawaban bagi qasam atau sumpah, tidak ada pemisah antara lam dengan fi'ilnya, fi'il mu'akkad. Nah, ini keadaan apa ini? Keadaan fi'il mudhari' yang wajib diberi nun taukid. Artinya kalau antum membuat fi'il mudhari' dalam keadaan seperti ini, enggak ada nun taukidnya, maka salah. karena wajib di situ. Gitu ya. Ya, baca. Contohnya wa tallahi la akidanna asnamakum. Nah, wa tallahi la akidanna asnamakum. Nah, lihat. Memenuhi syarat apa enggak? Kalimat ini memenuhi syarat. Pertama, fi'il mudhari' yang mutsbat. Kenapa mutsbat? Karena kalimat ini tidak diawali oleh nafyun atau nahyun, gitu ya. Tidak diawali nafyun atau nahyun. Kemudian memiliki arti mustaqbal. Iya, mudhari'nya memiliki arti akan datang. Nah, sehingga diartikan di situ apa artinya? Demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan. Nah, diartikan akan kan? Sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Kemudian untuk jawab qasam, mana qasamnya? Tallahi. Ta harful qasam yang dia itu harful jar, ya. Lafzul jar adalah Allah muqsam bihi yang dia itu majrur karena ta, gitu kan? Nam. Lam la akidana adalah ya di situ ya. Lam apa namanya? Lam waqi'atun fi jawab qasam. Nam. Aqidanna fi'lun mudhari'un mabniyun litisalihi binun taukid wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana wa nun taukid harfun la mahala lahu minal i'rab. Nam asnamakum asnam maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah wa huwa mudhaf kum dhamir mutasil fi mahali jarin mudhafun ilai. Nah, itu kalau di i'rab. Nah, keadaan seperti ini wajib diberi nun taukid seperti antum mengucap wallahi la adribanna zaidan. Wallahi la adribanna zaidan. Enggak boleh antum wallahi la adribu zaidan. Enggak boleh. Dikasih nun taukid. Wallahi la adribanna zaidan. Kenapa? Karena terpenuhinya syarat. Karena terpenuhinya syarat. Ya, mengerti? Lanjutan. Artinya demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Kemudian yang B mendekati wajib, yaitu apabila fi'il mudhari'nya menjadi fi'il syarat bagi in yang bersambung dengan ma zaidah. Nah, mendekati wajib ini khusus pada apa? Fi'il mudhari' yang menjadi syarat bagi in harfu syartin wa jazimin, termasuk dari adawat syartiyah, bukan in ya. Namun in yang apa? In yang bersambung dengan ma, in ma zaidah. Asalnya in ma, lalu terjadi idgham baik dalam bacaan ataupun dalam tulisan menjadi imma ya, idgham nun ketemu mim idgham kan. Nah, baik dalam bacaan ataupun tulisan terjadi idgham, maka dibaca imma apa? Nah, imma memiliki arti syarat, jika, apabila dan yang semisalnya. Nah, lanjutan bacaan seperti fa imma nadhhaban nabika, maka sungguh sekiranya kami akan mewafatkanmu. Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan, jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan. Nah, imma di situ asalnya dari in dan ma. Innya harfu syartin, ma-nya ma zaida. Nah, fi'il mudhari' setelahnya majzum karena fi'il apa? Majzum karena fi mahali jasmin karena fi'il syarat. Nah, barakallahu fikum. Kenapa dikatakan fi mahali jasmin? Karena ada nun taukid ya. Nun taukid membuat fi'il mudhari' menjadi mabni kan. In harfu syartin wa jazimin. Yajimu fi'laini al awal fi'il syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Gitu kan? Ma zaida harfun la mahala lahu minal i'rab. Tadhabanna fi'il mudhari'un mabniyun alal fathi litisalihi binun taukid. Nah, fi mahali jasmin fi'lu syartin. Nah, itu ya. Fi mahali jasmin fi'lu syartin, dia mabni karena bersambung dengan nun taukid. Namun kedudukannya fi mahali jasmin. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Nah, kalau antum enggak mengerti banyak i'rab, dan insyaallah sebagian antum mengerti, yang enggak mengerti enggak masalah, karena target kita bukan i'rabnya. Target kita adalah antum mengerti fi'il-fi'il ini bersambung dengan nun taukid. Apa target yang jadi harus kita kuasai atau harus kita mengerti? Yaitu mengerti tentang fi'il-fi'il yang bersambung dengan nun taukid. Yang nun taukid ini bisa wajib harus bersambung ada dengan fi'il mudhari'. Seperti keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua mendekati wajib, artinya sering, sangat sering mendekati wajib. Nah, Seperti contoh tadi yang dibacakan. Contoh lainnya fa imatarayna minal basyari. Naam. Atau kalau dalam bentuk ucapan biasa antum berkata imma tadribanna zaidan adribhu. Imma tadribanna zaidan adribhu. Apa artinya? Jika engkau memukul Zaid, maka aku akan memukulnya. Imma tadribanna zaidan adribhu. Naam. Lanjutan yang C. Berkata mu'alif ibadullah, yang C, sering atau banyak, yaitu apabila fi'il mudhari'nya datang setelah perangkat talab atau tuntutan, seperti lam amr atau la nahiyah. Contohnya, la yaqumanna zaidun, hendaklah Zaid benar-benar berdiri. Ini contoh untuk lam amr ya, la yaqumanna zaidun, hendaknya Zaid benar-benar berdiri. Nah, atau contoh lain, la tadribanna zaidan, hendaknya engkau memukul Zaid. La tadribanna, lam di situ 6. Lam waqi'atun fi jawab qasam mahdhub. Lam waqi'atun fi jawab qasam mahdhub. Ada sebutan qasamnya. 6. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini nun taukid sering. Artinya apa? Tidak wajib. Artinya boleh antum berkata layakum zaidun. Boleh antum berkata begitu. Layakum zaidun. Apa arti layakum zaidun? Hendaknya Zaid berdiri. Lamnya lam amr. Kalau lam amr itu membuat fi'il setelahnya menjadi majzum ya. Lam amr itu membuat fi'il setelahnya menjadi majzum. Nah, la tadribanna zaidan. Boleh antum mengucap la tadrib zaidan. La tadrib zaidan. Apa artinya apa? Hendaknya engkau memukul Zaid. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan. Kemudian contoh berikutnya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lalai dari yang diperbuat orang-orang zalim. Naam. Barakallahu fikum. Kalau bukan Al-Qur'an, maka boleh dibaca wala tahsab. La nahya membuat fi'il mudhari' majzum ya. Nam tahsabana menjadi la tahsab. Kemudian ketemu dua sukun. Maka dibaca la tahsabillaha, la tahsabi. Ba-nya dibaca kasro karena ketemu dua sukun. Nah, itu kalau bukan Al-Qur'an kita boleh bisa baca gitu. Artinya kenapa? Karena tidak wajib diberi nun taukid. Sehingga nun taukid bisa dibuang, lalu antum baca la tahsab. Karena ketemu dua sukun antum baca lagi la tahsabillaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Nah, kenapa kita katakan kalau bukan Al-Quran? Karena yang namanya Al-Quran itu nggak boleh diganti, nggak boleh diganti harokatnya, nggak boleh dibuang satu huruf, nggak boleh dibuang hurufnya, meskipun satu huruf, gitu kan? Nah, cuman yang dimaksud tadi untuk menjelaskan bahwa nun taukid di sini sering, artinya tidak wajib, sehingga boleh nun taukidnya dibuang. Untuk contoh selain Al-Quran, kalau contoh Al-Quran, ya kita jangan buang. Nah, lanjutan. Kemudian yang D, jarang atau sedikit, yaitu apabila fi'il mudhari'nya datang setelah la nafiyah yang bukan sebagai jawaban bagi qasam, bukan pula datang setelah in syartiyah yang bersambung dengan mazaidah. Nah, antum lihat catatan kaki nomor 6. Jika datang sebagai jawaban bagi qasam, maka menjadi terlarang. Jika datang sebagai jawaban bagi qasam, maka menjadi terlarang. Nah, nanti akan datang F terlarang. Untuk melihat F terlarang ya, halaman 194 itu ada F terlarang. Nah, jika datang sebagai jawaban bagi qasam, maka terlarang. Maksudnya tidak boleh ada nun taukid. Seperti antum mengucap wallahi la yadhabu amaluhu sudda. Wallahi la yadhabu amaluhu sudda. Demi Allah, amal perbuatan dia tidak akan pergi sia-sia, tidak akan hilang sia-sia. Nah, di situ wallahi layat habu, tidak boleh layat habanna, tidak boleh. Wallahi layat habu amaluhu sudah. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan bacaan. Contohnya, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksa, dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Nah, contoh di sini wattaqu fitnatan, contoh untuk penjelasan jarang tadi, jarang atau sedikit. Mengerti ya? Itu apabila fi'il mudhari' datang setelah la nafiyah. Mana la nafiyahnya? La tusibanna. Ada la nafiyah di situ. Mengerti? La tusibanna, ada la nafiyah. Nah. Yang bukan sebagai jawaban bagi qasam. Kalau sebagai jawaban bagi qasam, maka apa? Menjadi terlarang, seperti yang tadi dicontohkan. Apa contohnya tadi? Wallahi la yadhhabu amaluhu sudan. Naam. Atau wallahi la yadhhabu amaluka sudan. Naam. Berganti ke Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang berikutnya lebih jarang atau lebih sedikit, yaitu apabila fi'il mudharinya datang setelah lam atau datang setelah perangkat syarat selain imma. Nah, barakallahu fikum. Contohnya di situ enggak tertulis ya. Contohnya seperti perkataan penyair, yahsabuhul jahilu malam ya'laman syekhon ala kursiyihi mu'amman. Nah, itu di antara contohnya. Lanjutan bacaan. Berikutnya F, tidak boleh atau terlarang. Nah, sekarang yang tidak boleh terlarang, maksudnya tidak boleh diberi nun taukid. Fi'il mudhari' berikut ini tidak boleh ada nun taukidnya. Lanjutan. Tidak boleh memberikan nun taukid pada fi'il mudhari' pada empat keadaan, yaitu yang pertama, ketika fi'il mudhari' tidak didahului oleh perangkat yang memperbolehkan untuk ditaukidi, seperti qasam, syarat, talab, seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, perangkat-perangkat yang membolehkan fi'il mudhari' diberi nun taukid seperti qasam, syarat, talab, yang telah lewat penjelasannya. Kalau tidak dahului, kalau fi'il mudhari' tidak didahului oleh qasam atau syarat atau talab, nah, barakallahu fikum, maka ini yang masuk dalam keadaan pertama. Nah, lanjutan. Yang kedua, berupa fi'il mudhari' yang manfi sebagai jawaban qasam. Contohnya, wallahi la anqudu 'ahda ummati. Demi Allah, aku tidak akan melanggar perjanjian umatku. Nah, seperti yang sempat dicontohkan juga. Apa tadi? Wallahi la yadhhabu amaluka sudah. 6. Lanjutan. Yang ketiga, memiliki arti hal sekarang atau bukan arti akan datang. Contohnya, wallahi la tadhhabul ana. Demi Allah, engkau pergi sekarang. 6. Karena ada kata al-an, maka fi'il mudhari' di situ jelas memiliki arti hal, gitu ya. Dikarenakan ada qarinah yang menunjukkan hal itu, yaitu al-an. Maka ketika itu tidak boleh dikasih nun taukid, sebab fi'il mudhari'nya memiliki arti hal, yaitu sekarang. Lanjutan. Yang keempat, fi'il mudhari' dipisah dari lam jawab qasam. Contohnya, wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sungguh jika kalian meninggal atau terbunuh, tentulah kepada Allah saja akan dipulkan. Mana lam baqi'atul fi jawab qasam, yaitu la ilallah. Sebelum ila ada lam ya. Itu lam baqi'atun fi jawab qasam, lam yang datang setelah jawab qasam. Nah, artinya ada qasam sebelumnya, baik qasamnya tertulis ataupun mahdhuf. Dipisah oleh apa? Oleh ilallah. Jadi lamnya enggak nyambung dengan tuhsarun. Enggak nyambung dengan fi'il mudhari'. Nah, maka ketika itu tidak boleh diberi nun taukid. Fi'il mudhari'nya enggak boleh diberi nun taukid karena lam baqi'atun fi jawab qasamnya tidak bersambung namun dipisah. Lanjutan. Contoh yang lainnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Nah, syaitnya di situ yu'tika tidak boleh diberi nun taukid. Kenapa? Karena lam baqi'atun bi jawab qasamnya terpisah oleh sofa. Lamnya tidak nyambung dengan yu'tika. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang Mas Edward baca. Sebentar, pembahasan ini kalau antum enggak banyak mengerti juga enggak apa-apa. Namun bagi yang senang menulis, terutama menulis dalam bahasa Arab ya, harus mengerti supaya tidak salah dalam tulisannya. Tapi kalau antum hanya sebatas pembaca, maka antum sudah mengerti apa pembahasan tentang adanya nun taukid. Ternyata nun taukid itu tidak asal kita tulis fi'il mudhari' diberi nun tasdid, diberi nun tasdid atau nun sukun ya. Namun ternyata di sana ada syarat-syaratnya. Nah, sehingga kalau antum sekedar baca, ya udah antum sudah mendapatkan yang sudah jadi. Tinggal antum mengerti bahwasanya ketika fi'il mudhari' ada nun taukidnya berarti memiliki arti penguat, penegasan, ya kan? Nah, ketika enggak ada nun taukidnya berarti artinya tidak ada penegasan atau tidak ada penguatan. Kecuali penguatannya dari sisi yang lain, kan gitu. Nah, tapi bagi yang suka menulis maka harus mengerti pembahasan ini supaya enggak salah dalam tulisannya. Nah. Barakallahu. Karena sebagian yang ikhwan atau santri yang belajar tentang nun taukid itu bingung. Gitu ya, maka apa? Jangan bingung. Artinya yang penting antum mengerti garis besar pembahasan ini, yang nanti ketika antum dapati kitab-kitab tertentu bernun taukid, antum mengerti maksudnya itu penegasan. Nah, di situ yang menjadi inti maksud dari pembahasannya. Nah, adapun kalau antum sebagai penulis maka harus mengerti fikihnya atau apa kaidahnya. Nah, harus sebagai penulis. Mas Edwal dibaca. Baca. Qala mu'alif hafizahullah. Oke. Hukum-hukum akhir fi'il yang bersambung dengan nun taukid. Fi'il yang bersambung dengan nun taukid memiliki beberapa hukum. Di antaranya, yang pertama, nun taukid khafifah tidak boleh datang atau bersambung setelah dhamir tasniyah dan nun niswah, sehingga tidak boleh diucapkan wallahi la tadhabani atau la tadhabanan, dan boleh setelah dhamir ya mukhatabah dan wawu jamaah seperti idhabu ditambah nun taukid taukid menjadi idhabun. Naam, la tadhabu ditambah nun taukid menjadi la tadhabun, idhabi tambah nun taukid menjadi idhabin, la tadhabi ditambah nun taukid menjadi la tadhabin. Naam, poin pertama dari poin hukum-hukum akhir fi'il yang bersambung dengan nun taukid apa ini? Yaitu nun taukid khafifah, tidak nun taukid khafifah, yaitu nun taukid yang bersukun. Tidak boleh datang atau bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah yaitu apa? Dhamir tasniyah alif isnain ya. Antum lihat catatan kaki ada di situ ya. Dan juga tidak boleh bersambung dengan nun niswa. Antum lihat catatan kaki tentang nun niswa ada juga ya. Nah, sehingga tidak boleh diucapkan wallahi latadhabanin. Asalnya apa asalnya kalau enggak ada nun taukid? Tadhabani. Nah, itu asalnya tadhabani. Alifnya alif isnain. Ketika bersambung dengan nun taukid maka tidak boleh. Apaan? Bukan ketika bersambung, tidak boleh bersambung dengan nun taukid sehingga tidak boleh dikatakan wallahi latadhabanin, enggak boleh. Begitu juga yang bernun niswa seperti tadhabna. Tadhabna atau yadhabna itu enggak boleh bersambung dengan nun taukid khafifah. Enggak boleh antum baca tadhabnan atau yadhabnan. Nah, berbeda halnya kalau domirnya berupa ya mukhatabah atau wawu jamaah, maka hal itu dibolehkan seperti yang tadi dibaca dalam contoh ya, seperti yang tadi disebutkan dalam contoh yang telah dibaca. Nah, Abu Rijal. Nah, Abu Rijal alhamdulillah ini datang dari Safar ya. Libur 2 pekan. Muncul lagi sekarang. Nomor 2 Abu Rijal. Jika nun taukid sakilah jatuh. Yang kedua, jika nun taukid sakilah jatuh setelah dhamir alif isnain atau fa'il, maka alif ditetapkan atau tidak dihapus dan harakat nun taukid sakilah di kasrah untuk menyerupakannya dengan nun tasniyah pada isim musanna seperti liyaktubannah. Iya betul. Liyaktubanni. Waktu banni. Naam. Jika fi'il mudhari'nya rofa, maka nun alamat rofa harus dibuang supaya tidak terkumpul tiga nun berturut-turut dalam satu kalimat. Seperti taktubanni yang asalnya adalah taktubaninna. Naam, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke penjelasan nun taukid sakila. Nun taukid sakila. Naam. Nun taukid bertasdid ya. Nun taukid sakila yaitu nun taukid yang bertasdid. Naam. Tadribani. Sama Pak contoh di situ. Bersambung dengan alif isnen itu aja ya. Ya. Sama fi'il mudhari'nya ya, fi'il amr. Ini mudhari' tadribani dengan amr apa ini? Idriba gitu kan? Tadribani fi'il apa? Fi'il mudhari'. Idriba fi'il apa? Fi'il amr. Naam. Apa arti tadribani? Kalian berdua sedang atau akan memukul. Apa arti idriba? Pukulah. Pukulah itu kalian berdua. Naam. Barakallahu fikum. Kita tambah nun taukid sakila. Nah, tadi nun taukid apa harokat secara asal? Fathah kan? Iya enggak? Yaktubanna kan fathah harokatnya. Nah, sekarang lihat. Jika fi'ilnya marfu, artinya tidak diawali oleh perangkat nasab dan perangkat jazm, maka ketika kemasukan nun taukid, nun alamat rafa harus dibuang. Kita buang nun alamat rofa. Kenapa dibuang? Karena dibenci bertemu tiga nun berturut-turut. Nah gitu ya. Sebab nun taukid ini ibarat dari apa nun taukid? Ibarat dari dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Nah ini. Ini. Nah kalau nun rofa gak dihapus, ada tiga nun. Nun rofa, kemudian dua nun taukid. Ada tiga nun kan? Maka nun rofa kita hapus. Setelah kita hapus apa bacaannya? Tadribanna. Iya enggak? Kemudian fathah pada nun taukid diganti menjadi kasrah. Kenapa? Untuk menyerupakan dengan nun tadi, nun yang datang setelah alif yang menunjukkan dua. Sehingga dibaca kasrah. Ya tadribani. Asalnya fathah diganti alif berkaitan dengan tadi, untuk menyerupakan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kembali lagi. Kita kembalikan tulisannya. Tadribanna. Tadi kalau ketika rofa ya. Kalau ketika majzum, apa tanda jazmnya? Tadribani. Hadfun nun kan? Contohnya majzum dengan lam amr. Lam amr li tadriba. Nah, ini dibuang. Litadriba. Maka hilangnya nun di sini bukan karena bertemu nun berturut-turut, namun karena lam amr. Nunnya kita buang. Setelah nunnya kita buang, bacaannya menjadi latadribana. Lalu setelah itu bacaan fathah di kasrah menjadi latadribani. Itu ya. Sekarang idriba, idriba masuk nun taukid menjadi idribana. Gitu kan? Kita ganti harokat fathah yang menjadi kasroh idribani. Sebab datang setelah alif. Kenapa? Karena nun taukidnya datang setelah alif, sehingga harokatnya di kasroh. Nah, seperti yang dijelaskan di buku. Nah, kenapa? Untuk menyerupakan dengan nun tasnia pada isim musanna. Untuk menyerupakan itu, sehingga harokatnya di kasroh. Nah, siapa tadi baca? Mas ganti. Abu Isa, baca. Abu Isa. Naam. Kata muallif hafizahullah taala. Yang ketiga, jika nun taukid datang setelah wawu jamaah yang harokat huruf sebelumnya adalah dhammah, atau datang setelah ya mukhatabah yang harokat sebelumnya adalah kasrah, maka waw atau ya tersebut harus dia maka waw atau ya tersebut dihapus agar tidak berkumpul atau bertemu dua sukun berturut-turut, dan ditetapkan harokat sebelum dua huruf yang dibuang tadi, atau ditetapkan dhammah sebagai tanda huruf yang dihapus adalah waw, dan ditetapkan kasroh sebagai tanda huruf yang dihapus adalah ya, seperti ya, udai tambah nun taukid menjadi id'inna, kemudian ya terus baca semua uktubi ditambah nun taukid menjadi uktubinna ya terus liyaktubi tambah nun taukid menjadi liyaktubinna uktubu ditambah nun taukid menjadi uktubunna ud'u ditambah nun taukid menjadi ud'unna liyaktubu ditambah nun taukid menjadi liyaktubunna. Nah, ini tiga ini poin terakhir ya, lanjutan. Poin terakhir nanti kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lanjutan. Jika fi'il mudhari. Jika fi'il mudhari'nya marfu, maka nun alamat rafa' dihapus. Terlebih dahulu agar tidak berkumpul atau tidak bertemu tiga nun berturut-turut dalam satu kata. Seperti tadhabu ditambah nun tadhabuna ditambah nun taukid menjadi tadhabunna. Lalu menjadi tadhabunna. Ya. Bawahnya lagi. Tadhabina ditambah nun taukid menjadi tadhabinna. Menjadi berubah menjadi tadhabinna. Naam. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan tulisan papan tulis. Naam. Sekarang kaitannya dengan apa? Nun taukid yang bertemu dengan waw jamaah atau ya mukhatabah, gitu kan? Naam. Nun taukid yang bertemu dengan waw jamaah atau ya mukhatabah. Naam. Pada contoh uktubi sama uktubu. Kita kasih contoh yang ada di buku. Uktubu. Apa artinya uktubu? Tulislah kalian, yaitu para laki-laki. Uktubi apa artinya? Tulislah kamu, yaitu perempuan. Uktubu 6 masuk nun taukid, bersambung dengan nun taukid. Uktubi bersambung dengan nun taukid 6. Apa yang terjadi? Nun apa yang terjadi? Yaitu wawu dan ya dihapus. Wawu dan ya dihapus. Kenapa dihapus? Karena dibenci bertemu sukun berturut-turut. Iltiqa sakinain. Apa asalnya? Lihat asalnya. Uktubu asalnya gini. Uktubu wawu sukun ya. Lalu nun taukid ibarat dari dua nun. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ketemu enggak dua sukun? Ketemu dua sukun. Yaitu apa? Ketemu dua sukun, yang itu sukun wawu dan sukun nun, sukun pada nun pertama di nun taukid. Nah itu ya, itu dikatakan dengan ketemunya dua sukun. Maka apa yang kita lakukan? Dihapus. Menghapus wawu. Wawu. Nah sehingga tidak bertemu dua sukun, menjadi uktubunna. Lalu dalam tulisan harus diidghom, iya kan? Nah dalam tulisan yang nun tasdid ibarat dari nun pertama sukun dan nun kedua berharokat kan? Dalam tulisan harus antum tulis pakai tasdid uktubunna. Nah itu lihat doma menjadi dalil dihapusnya wawu, gitu kan? Sebab kalau ditulis fathah maka akan keliru dengan uktub. Apa arti uktub? Tulislah. Mana fa'ilnya? Anta fa'ilnya. Kalau uktubu mana fa'ilnya? Wawu. Nah kalau uktub kita beri nun taukid menjadi apa? uktubanna. Nah itu ya. Berarti ketika antum baca uktubanna, fa'ilnya anta, mustatir wujuban anta. Ketika antum baca uktubunna, maka fa'ilnya wawu yang mahdhufa, wawu yang dihapus. Nah itu. Begitu juga pada uktubi, antum lihat uktubi. Kenapa pada uktubi apa yang kita lakukan? Kita hapus ya. Iya kan? Uktubi menjadi uktubinna. Kenapa ya-nya dihapus? Hapus Salma. Karena bertemu dua sukun, yaitu pertama sukun pada ya, yang kedua sukun pada nun taukid yang pertama. Karena nun taukid itu ibarat dari dua nun. Nun taukid sakila ibarat dari dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Nah, kan itu aksantum. Menjadi uktubinna, maka kita tulis uktubinna. Nah, ditulis kasro. Kenapa tulis kasro? Karena menjadi dalil bagi hilangnya ya. Menjadi dalil untuk hilangnya ya, yang ya itu sebagai fa'il. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika fi'il ini rafa, disebutan apa fi'il rafa'nya? Apa tadi bacaan? Ketika mudhari'nya marfu, maka nun alamat rafa' dihapus terlebih dahulu agar tidak berkumpul, tidak bertemu tiga nun berturut-turut dalam satu kata. Contoh tadhabuna. Tadhabuna. Apa artinya tadhabuna? Kalian para laki-laki sedang atau akan pergi. Tadhabina apa artinya? Kamu perempuan sedang atau akan pergi. Nah, kita masukkan nun taukid di sini. Nun taukid sakila maksudnya. Nah, ketika kita masukkan nun taukid, bertemu berapa nun? Tadhabuna pertama nun alamat rafa. Yang kedua nun taukid yang terdiri dari dua nun. Berarti ada tiga nun kan? Pertama nun alamat rafa, yang kedua dan yang ketiga nun taukid. Nah, maka ketika ketemu tiga nun berturut-turut, dihapuslah nun alamat rafa. Karena kenapa? Karena bertemu tiga nun berturut-turut, ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Lihat. Tadhabuna, yaitu ta dal ha ba wawu nun taukid tasdid. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun, sukun pada wawu, kemudian sukun pada nun taukid yang pertama. Yang nun tasdid itu ibarat dari nun taukid yang pertama sukun. Nah, maka karena ketemu dua sukun, maka kita harus bebaskan. Bagaimana membebaskannya? Dengan membuang salah satu sukun beserta huruf ilatnya. Karena untuk membebaskan dua sukun itu bisa dengan membuang sukun beserta huruf ilatnya atau dengan menghidupkan salah satu sukun kan. Yang seperti ini dengan membuang sukun beserta hurufnya, huruf ilatnya. Menjadi tadhabunna. Ya enggak? Tadhabunna. Nah, doma ditetapkan. Tidak boleh dibaca tadhabanna. Gitu ya. Karena bisa keliru dengan tadhabu. Tadhabu apa artinya tadhabu? Kamu sedang atau akan pergi kan? Nah, ketika kita masukkan nun taukid pada tadhabu menjadi apa? Tadhabanna, menjadi fathah. Kalau ini tadhabunna, doma. Nah, mengerti? Jadi ketika antum membaca fi'il yang bersambung dengan nun taukid, jangan sampai salah baca harokat lam kalimahnya. Sebab itu akan membedakan arti. Mengerti gak? Antum membaca tadhabunna artinya kalian. Tadhabanna artinya kamu. Nah, gitu ya. Nah, ini di antara manfaat antum belajar nun taukid di antaranya. Gitu ya. Meskipun antum belum tentu mengerti tentang tadi wajib, jarang, sering apa belum mengerti. Yang enggak ngerti dilewat ya masalah. Namun antum bisa mengerti di poin yang lain. Nah, seperti ini di antara faedahnya. Antum berhati-hati membaca fi'il tertentu ketika bersambung dengan nun taukid. Nah, karena bentuknya sama ini, satu bentuk antum lihat. Bentuknya ta, dal, ha, ba, kemudian nun. Ini bisa tiga bacaan. Apa bacaan pertama? Tadhabana. Apa bacaan kedua? Tadhabuna. Apa bacaan ketiga? Tadhabina. Beda pada harokat. Memiliki arti yang beda-beda. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Ya, silakan. Mas Yudi. Tadhabuna, pertanyaannya apa tadi? Tadhabuna ketika bersambung dengan nun taukid terus menjadi tadha, jadi tadhabuna. Mabni, mabniya ala doma atau mabni yang lainnya, gitu pertanyaannya. Iya, tadi disebutkan di awal bahwa fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid maka mabni alal fat, gitu ya. Mabni al-fatih seperti tadhabu menjadi tadhabanna, yadhabu menjadi yadhabanna. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari' yang bersambung dengan lawu jamaah seperti yang kita baca ini tadhabuna, kemudian bertemu dengan nun taukid menjadi tadhabunna. Nah, kan itu. Nah, maka i'rabnya ada agak panjang i'rabnya karena nanti ada yang mahdhuf. Nah, kalau yang kita i'rab yang mudah dulu, yang tadhabuna, yang tadhabana, tadhabana fi'lun mudhari'un mabni 'alal fathil litashalihi binun taukid. Jelas mabninya. Tadhabuna, sekarang tadhabuna yang berdoma ya. Tadhabuna fi'lun mudhari'un mabni 'ala fathi muqaddar litashalihi binun fat mabni ala nun ala fathi muqaddar litashalihi bin nun taukid. Kemudian wadoma niabatan anil fathi dilalatan ala wawil mahdufa, menjadi dalil tentang wawil mahdufa. Walau mahdufa fa'ilun atau domir mutasil mabni ala sukun bin rafin fa'il. Nah, artinya apa? Artinya ngi'rabnya agak menjelaskan beberapa perkara tadi. Kita katakan mabni alal fathi secara asal itu kena karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian tertulis doma karena menjadi dalil tentang adanya wawu yang dihapus. Mengerti? Asalnya kan harokatnya doma, namun ketika bersambung dengan nun taukid berubah menjadi fathah kan? Tadhabu menjadi tadhabana. Mengerti? Begitu juga dengan tadhabuna. Secara asal berubah jadi fathah karena bersambung dengan nun taukid. Namun di situ tidak berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena dibutuhkan doma sebagai dalil untuk wawu. Nah, terus juga tadhabina dibutuhkan kasroh karena sebagai dalil untuk ya. Nah, mengerti ya? Nah, gitu. Nah, kalau untuk mi'rab nomor 2 yang penting antum mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwasanya fi'il ini bersambung dengan nun taukid, fa'ilnya hilang karena bersambung dengan nun taukid, namun fa'il tetap dihukumi ada. Dan fa'il tersebut diganti dengan harokat. Harokat doma pengganti bagi wawu, harokat kasroh pengganti bagi ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang masih membahas tentang nun taukid ya. Untuk lebih mengerti tentang perubahan nun taukid tadi antum membuka halaman berapa? Hah? 212. Atau nanti ke waktu sekali pertemuan lagi untuk taukid, untuk nun taukid ini insyaallah sekali pertemuan lagi selesai ya. Satu kali pertemuan lagi insyaallah kita menyelesaikan nun taukid. Kalau waktunya tersisa kita baca tabel yang 212 ini. Insyaallah kita. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.